Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Apa pembahasan yang terakhir? Apa Rizki? Pembahasan dalam kitab mengenai madhab salaf ini apa yang terakhir? Apa Kim? Pembahasan terakhir mengenai apa? Ayo. Iya, tapi tema dari pembahasan itu apa? Tema umum dari pembahasan yang sebelum ini apa? Pak Utari? Mengenai pembukuan madhab salaf. Jadi sebelum ini kita mempelajari mengenai pembukuan madhab salaf. Semenjak kapan madhab salaf ini dibukukan? Jawabannya adalah semenjak kapan? Kapan, Man? Terjadinya firok. Mungkin kamu yang firok. Ayo, semenjak kapan? Pak Muslim. Semenjak fitnah al-qaul bi khalqil Qur'an. Semenjak fitnah adanya pemikiran bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Maka semenjak itu pula para ulama mereka terbangun dan tersadar betapa bahayanya pemikiran-pemikiran yang dibawa oleh Firq Abdullah, sehingga mereka memandang, menganggap perlu untuk memusnahkan dan melawan pemikiran-pemikiran tersebut dengan mengadakan perang, menabuh genderang perang dengan cara dibukukan, membukukan madhab salaf demi perang dengan ahlul bid'ah. Dan ini namanya jihad dengan apa? Bil qalam, jihad dengan pena. Jihad dengan pena. Ayo Salman kecil sama Hanafi jangan main-main. Jihad dengan qalam. Itu sejarah ringkas mengenai pembukuan madhab salaf. Jadi kalau kita di sekolahan dulu diajari kapan gerakan PKI, kapan sejarah dahulu dikibarkannya bendera, kapan kemerdekaan, maka sekarang kita belajar yang lebih bermanfaat dari itu, yaitu kapan dibukukan madhab salaf. Jawabannya sebagaimana yang sudah kita dengarkan. Bahwasanya pembukaan madhab salaf semenjak ramenya fitnah khalqil Qur'an, al-qaul bi khalqil Qur'an. Lalu pembukaan madhab salaf ada berapa metode? Aris? Ayo. Ada dua. Apa itu Abu Salman? Model bantahan, model penyebutan, pemaparan saja. Ayo ahsantum. Jadi pembukuan madhab salaf oleh para ulama menggunakan dua metode atau dengan dua versi. Ada yang versi bantahan, yaitu dengan cara memaparkan syubhat lawan, setelah itu dikupas habis. Dan ini adalah versi bantahan. Dan ada juga dengan versi pemaparan tanpa menyebutkan syubhat, hanya menyebutkan akidatus salaf, akidah yang diwarisi dari para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itu pembahasan sebelum ini. Maka insyaallah akan kita ambil pembahasan berikutnya, yaitu fasal yang kelima. Qala al-muallif hafizahullah al-faslu al-khamisu. Al-intisabu lis-salafiyyati laisa minat tahazzubil mamkut. Ini juga pembahasan yang penting. Banyak manusia yang tidak paham mengenai pembahasan ini. Bahwasannya menisbahkan diri, menyandarkan diri kepada salafiyah, ngaku bahwasannya saya adalah salafi, kita adalah salafiyun, kita adalah berusaha mengikuti mazhab salaf, ini bukan termasuk penggolong-golongan yang tercela. Bukan sebuah pengkotak-kotakan yang dibenci. Mafhum? Jadi intisab, nisbah, menyandarkan diri kepada salaf, mengatakan salafi, saya salafi, kita salafiyun, berusaha mengikuti mazhab salaf, ini bukan termasuk berpartai, bukan termasuk berorganisasi, bukan termasuk berkelompok-kelompok. Mafhum? Mafhum, Pak. Siapa namanya? Pak Ento. Paham insyaallah Pak Ento ya. Antum pahami benar. Bahwasanya kita mengatasnamakan dan menyandarkan diri kepada salaf, ngaku salafi, saya orang salafi, saya alhamdulillah adalah seorang sunni. Ini bukan termasuk berkelompok-kelompok, bukan termasuk berorganisasi, bukan termasuk berpartai. Karena salafiyah, perhatikan, salafiyah bukan termasuk partai, salafiyah bukan termasuk organisasi, karena gak ada ketuanya, gak ada badan hukumnya, gak ada organ, gak ada organnya. Dikatakan organisasi karena apa? Adanya pembentukan. Sementara salafiyah, salaf tidak ada pembentukan anggota dan ketua, tidak ada. Sebagaimana bentuk organisasi ataupun bentuk partai juga ada ketua, ketua umum, ada wakil ketua. Ini juga tidak ada, salafiyah tidak ada seperti itu. Juga bukan termasuk kelompok-kelompok yang menyimpang. Karena salafiyah adalah satu-satunya akidah yang diwariskan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nisbah atau fanatik kepada seorang pun selain beliau, enggak ada. Lain dengan mazhab-mazhab yang lain. Seperti Hambali nanti akan fanatik kepada mazhabnya Imam siapa? Ahmad. Atau Syafi'i fanatik kepada Imam Syafi'i. Ada madhab-madhab yang lain. Tidak ada kembalinya kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali kepada dalil. Ini yang membedakan antara salafiyah dengan kelompok-kelompok yang lain. Jadi itu yang membedakan antara salafiyah dengan kelompok-kelompok yang lain. Apabila kelompok-kelompok yang lain memiliki panutan, mengacu kepada fulan dan fulan. Tapi salafiyah tidak ada yang lain kecuali mengacu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Al-Qur'an, kepada As-Sunnah. maka Salafiyah bukan termasuk hizb, bukan termasuk kelompok, bukan termasuk golongan. Yang tercela. Kalau dikatakan kelompok adanya karena adanya orang yang berkumpul, ya ya jelas. Jangan ono wongi, ono menungsane ya mesti dikatakan kelompok, yaitu dikatakan to'ifah, segerombolan. Kalau dikatakan segerombolan, ya ya namanya ono wongi, ono isine. Nek kalau enggak segerombolan ya enggak ono isine, ya kosong jengene. Angin. Kalau dikatakan segerombolan, to'ifah, firqoh, yang dimaksudkan adalah kelompok, ya mesti namanya ada orangnya. Tapi yang dimaksud bukan kelompok adalah bukan kelompok yang sesat, bukan kelompok yang menyimpang, yang menyendiri, memisah dari Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, apabila diketahui bahwasanya Salafiyah bukanlah termasuk dari kelompok yang dicela, maka keharusannya, perhatikan, apabila Salafiyah bukan kelompok yang tercela, bukan termasuk kelompok yang mamkut, maka keharusannya sebagai kelazimannya menisbahkan kepadanya ini bukan perkara yang dicela juga. Karena kaidahnya sebagaimana dijelaskan oleh Syaikhul Islam Ibn Taimiyah kemarin, menisbahkan diri kepada kebenaran itu benar. Nah, nisbahkan diri kepada kebenaran kok salah piye? Wong menganggap dan mengacukan dirinya kepada kebenaran kok kemudian dikatakan salah, ini enggak bisa. Kalau menisbahkan diri kepada sesuatu yang salah dikatakan benar, ini salah. Karena nisbahnya kepada perkara yang sah, yang salah enggak mungkin dikatakan benar. Sampai di sini paham? Paham, Kim? Paham, Pak Farid? Pak Yanto, insyaallah paham? Qala al-mu'allif inna katsiran minal muhibbina lisunnati qad la yulqi li hadhihi tasmiyati balan. Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang mencintai sunnah, terkadang mereka tidak memberikan perhatian terhadap masalah ini. Padahal para pecinta sunnah, apalagi manusia yang lain. Jadi orang-orang yang mengaku mencintai sunnah dan mengikuti sunnah, ini saja terkadang banyak dari mereka acuh tak acuh dan tidak peduli dengan penamaan ini. Pokoknya ngelakoni sebagian sunnah ngonoe. Mbok salafi gak urus jengene opo-opo gak urus. Ini sebagian orang seperti itu. Balqad yataharraju min an yansaba nafsahu ila salaf. Bahkan enggak cuma enggak peduli, bahkan terkadang sampai merasa canggung, merasa alergi untuk menisbahkan dirinya kepada salaf. Bukan hanya enggak peduli, tapi malah enggak senang, malah merasa canggung, merasa alergi untuk menisbahkan dirinya sendiri kepada salaf. Zaiman anna dhalika mimma yaj'alu lil ahzabil mubtadi'ati sabilan ila ittihamihi bil hizbiyatil madhmuma. Dia mengira bahwasanya menamakan diri dengan salaf, dengan salafi, ini termasuk perkara yang bisa membuka celah bagi kelompok-kelompok yang lain untuk menuduh dirinya dengan mereka, gitu loh. Jadi mereka kan kita namai dengan kelompok-kelompok yang menyimpang. Nah, sebagian orang apabila menamai dirinya dengan salafi, ini merasa takut nanti jangan-jangan saya juga dibilang kelompok. Nah, kalau gitu gak usah saja, daripada kita nanti disamakan juga dengan mereka. Kalau kamu juga punya kelompok salaf, jadi dia takut atau dia khawatir manusia atau kelompok-kelompok yang lain juga akan mengecap akan mencap dirinya sebagai kelompok tersendiri juga. Paham? Paham? Jadi dia gak berani, atau dia merasa risih dengan penamaan salaf karena dia takut nanti juga akan dituduh bahwasanya penisbahannya dia itu termasuk pengkelompokan juga. Dia kan mengecap orang lain kelompok. Nah, kalau dia menamakan diri dengan salafi, dia takut dikatakan kelompok juga. Nah, aku podo wae ngono, aku diarani kelompok dhewe. Seperti itu, sehingga dia merasa risih. Wa ma'alima hadzal mutaharrij anna salafiyata hiya hizbullahi haqqo. Sementara orang yang merasa risih tadi tidak tahu bahwasanya salafiyah itu adalah kelompoknya Allah secara benar. Itulah kelompoknya Allah yang benar. Kalau kelompoknya Allah yang benar, ngapain merasa risih? Wahyallati tumathilul Islam as-safi. Dan hanya salafiyah lah, hanya firqah salafiyah, hanya kelompok salafi sajalah yang mencontohkan, yang mempraktekkan, menjalankan Islam ini secara sofi, secara murni. Alladzi kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Yang berada di atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jadi tidak ada yang menjalankan agama ini dengan benar-benar sofi kecuali ahlus sunnah wal jamaah. Karena itulah mereka dikatakan kelompok yang akrabu at-tawaifi ilal haq. Kelompok yang paling mendekati kepada kebenaran karena mereka berusaha di dalam seluruh aspek kehidupan mereka menggunakan atau berhubungan langsung dengan dalil. Kalau kelompok-kelompok yang lain, walaupun di dalam sebagian perkara mereka berusaha meniti dalil, tapi dalam perkara-perkara yang lain mereka akan menabraknya, sengaja menabraknya. Taruhlah sebagian organisasi, sebagian kelompok, mereka berusaha mengikuti dalil dalam satu perkara, dalam sebagian perkara umumnya. Pasti nanti di dalam perkara-perkara yang lain mereka terang-terangan bertabrakan dengan dalil tersebut dan mereka enggak peduli. Karena memang itu sudah menjadi prosedur organisasi tersebut. Lain dengan salafiyah. Yang menisbahkan diri kepada salafiyah hendaknya benar-benar dalam segala hal diukur dengan dalil. Seluruhnya acuannya adalah dalil. Seluruhnya ukurannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam hal apa saja? Dalam hal apa saja? Ini diingat. Kita di dalam hal apa saja acuannya adalah dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Walaupun dalam sebagian perkara kita tidak melakukannya, tapi acuan kita loh itu. Walaupun kita sendiri dalam sebagian perkara enggak mampu melakukannya atau menerjangnya, tapi secara ilmiah, secara ideologi kita adalah mengacu kepada dalil dalam segala hal. Walaupun masing-masing afrod, person dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah mereka akan melanggar, namanya hamba Allah SWT pasti akan melanggar hukum-hukum Allah. Ini namanya maksiat, ma'asi. Tapi secara ilmiah, secara ideologi, acuan kita, ukuran kita, dan panutan kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu salafiyah bukanlah kelompok yang masuk dalam kelompok-kelompok yang tercela, yang dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dimasukkan ke dalam 72 golongan. Bahkan salafiyah ini adalah firqah an-najiyah atau taifah al-mansurah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan dijanjikan selamat dari an-nar. Maka tidak ada alasan untuk merasa risih. Tidak ada alasan untuk merasa risih. buat apa di? Buat risih. Kebenaran kok risih? Nisbah kepada kebenaran kok risih? Melakukan dan menyandarkan diri kepada kebenaran kok risih? Kalau merasa risih dari mengatakan dirinya salafi, hendaknya merasa risih juga mengaku Islam bodoh wae. Kalau gitu juga kamu juga jangan bilang kamu adalah seorang muslim, karena Islam juga kelompok agama yang terpisah dari agama-agama yang lain padha wae. Kalau kamu merasa risih mengaku salafi karena salafi adalah kelompok, kamu juga hendaknya merasa risih dari mengaku muslim, karena muslim juga kelompok berbeda dari agama-agama yang lain. Sebagaimana nanti yang akan dikatakan oleh Syekh Al-Albani. Kalau merasa risih dari salafi ya, berarti merasa risih dari Rasulullah, merasa risih dari para sahabat, merasa risih dari Islam seluruhnya. Ini adalah sebagai bantahan terhadap syubhat ini. Jadi jangan merasa risih. Tidak mengapa, atau bahkan dianjurkan seorang itu menisbahkan diri kepada salafi, sebagaimana dia juga dianjurkan untuk menisbahkan diri kepada Islam, berbangga dengan menjadi seorang mukmin, bergembira menjadi seorang mukmin. Hendaknya dia juga bergembira menjadi seorang sunni. Intinya sama. Mengatakan salafi, mengatakan sunni dengan mengatakan muslim, mengatakan mukmin, ini sama wis, biar gampang. Paham? Intinya sama. Bilang saya salafi, saya sunni, itu sama persis dengan mengatakan saya mukmin, saya muslim. Kalau dikatakan itu adalah kelompok, maka sama muslim, mukmin juga kelompok kalau gitu. Adapun apakah hakikatnya dia benar-benar seperti salafi ataukah tidak, seperti salaf ataukah tidak, ini kembali kepada dirinya sendiri, hendaknya dikoreksi. Sebagaimana dia mengatakan saya mukmin, apakah benar dia adalah seorang mukmin ataukah tidak benar-benar menjalankan keimanan ataukah tidak. Sama juga mengatakan dia seorang muslim, apakah benar-benar menjalankan syariat agama Islam ini ataukah tidak. Ini urusannya lain kalau itu. Kalau masalah hakikatnya, masalah kualitasnya, benar enggaknya, ini enggak kita bahas, karena masing-masing orang memiliki komposisi iman, komposisi ittiba sendiri-sendiri. Yang kita bahas itu menisbahkannya itu tok. Yang kita bahas adalah menisbahkannya itu loh, kepada salaf ini apakah sesuatu yang tercela ataukah tidak. Adapun hakikatnya dia ngomong salafi tapi ternyata dia tidak sesuai dengan madhab salaf, ini urusannya kepada dia. Sebagaimana dia mengatakan muslim tapi dia tidak menjalankan syariat Islam, ini hukumnya lain. Wallahualam seperti itu. Jadi tidak ada yang perlu dirisihkan. Qala wa qad taqaddama ma'ana kalam Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah fil fasl ats-tsalitsi haitsu qala wa la aiba 'ala man adhara madhhab as-salaf. Dan sudah terdahulu bersama kita ucapannya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di pembahasan fasal yang ketiga, di mana beliau mengatakan tidak ada aib bagi orang yang menampakkan madhabnya salaf. Wa antasaba ilaihi, dan menisbahkan diri kepada salaf. Wa taza ilahi, dan mengarahkan dirinya kepada salaf. Bal yajibu qabulu dzalika minhu bil ittifaq, bahkan wajib diterima, enggak boleh diingkari. Adapun hakikat hatinya itu seperti salaf ataukah tidak, ini enggak kita bahas, ini bahasannya lain. Belakangan itu. Itu nomor dua. Yang kita bahas adalah penisbahannya. Penyandarannya terhadap salaf ini tidak mengapa. Sebagaimana orang mengatakan saya muslim, saya mukmin. Adapun hakikatnya apakah dia muslim beneran, imannya benar-benar ataukah tidak, ini sama dengan apakah komposisi ittiba'nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berbeda. Bisa jadi ia mengatakan saya salafi tapi ia selalu menyelisih madhab salaf juga bisa. Ini kalau itu adalah masuk dalam bab klaim palsu. salahnya, dari kepalsuannya, bukan dari klaimnya. Klaimnya benar, enggak apa-apa mengklaim seperti itu, tapi klaimnya palsu. Fa inna madzhab salaf la yakunu illa haqqo, karena madzhab salaf enggak mungkin kecuali benar. Maka menisbahkan kepada kebenaran itu benar. Menisbahkan diri kepada kesalahan itu salah. Menisbahkan diri kepada batil itu batil. Menisbahkan diri kepada hak itu hak. Ini kaidahnya yang dibikin oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Kenapa enggak boleh dicela? Kenapa enggak boleh ditolak? Karena madzhab salaf adalah benar, dan apa saja yang menjadi benar, maka nisbah kepada kebenaran adalah benar. Nisbah kepada benar itu benar, nisbah kepada batil itu batil. Kamu enggak boleh mengatakan saya Yahudi, enggak boleh. Walaupun cuma ngomong, walaupun cuma sekedar penisbahan, bahkan bisa kafir kalau dia mengatakan seperti itu. Atau saya Jahmi, atau saya Qadari, saya pengikut madhab Qadariyah. Maka tidak boleh, karena Qadariyah adalah kelompok yang sesat. Sebagaimana juga enggak boleh mengatakan saya Yahudi, karena Yahud adalah agama yang sesat, agama yang kufur. Pokoknya sama. Nisbah kepada benar itu benar, nisbah kepada batil itu batil. Qala wasu'ila Syekh Al-Albani an hadzal mawdu' wa nasu su'ali limadha at-tasammi bis-salafiyyah ahya da'watun hizbiyyatun am ta'ifiyyatun aw madhhabiyyatun am hiya firqatun jadidatun fil Islam. Dan Syekh Al-Albani pernah ditanya tentang masalah ini. Konteks pertanyaannya adalah, kenapa harus menamakan diri dengan Salafiyah? Wahai Syekh, lapo kok dhewe iki kudu menamai diri Salafi, lo lapo? Ahya da'watun hizbiyah, apakah Salafi ini adalah dakwah hizbi, dakwah kelompok, pengkelompokan, semacam partai, semacam organisasi, anto'ifiyah, atau dakwah segerombolan, atau dakwah yang sifatnya itu madhab, fanatik kepada suatu pemikiran, atau bahkan dia adalah kelompok yang baru dalam Islam, model anyar, model baru. Apa jawabannya Syekh Al-Albani rahimahullah? Al-jawabu inna kalimat as-salafi ma'rufatun fil lughatil arabi. Sesungguhnya kalimat salaf, kata salaf, salafa sin lam fa, dirakit menjadi salaf, ini adalah kalimat kata yang sudah dikenal di dalam bahasa Arab. Wa fi lughati syar' dan juga dikenal dalam bahasa syar'i, dalam lisan syar'i, dalam kalender syar'i. Wa ma yahummuna huna huwa bahthuha minan nahiyati syar'iyyati. Dan apa yang perlu sekarang kita bahas, yahummuna huna, yang menjadi kepentingan kita sekarang ini untuk dibahas, bukan dalam masalah bahasanya, bukan dalam ilmu bahasa Arab, bukan. Tapi yang kita bahas sekarang ini adalah kalimat salaf dalam tinjauan syar'i. Bagaimana bahasnya? Mari kita bahas. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, faqad shaha 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi maradi mautihi lis sayyidati Fatimata radhiyallahu anha, fattaqi Allah, fattaqillaha wasbiri wa ni'mas salafu ana alaki. Sungguh telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau pernah berkata, tatkala beliau sakit, di mana sakit itu adalah sakit yang membawa beliau kepada ajal beliau, fi maradi mautihi, karena ada sakit itu enggak sampai mati. Manusia ini di dunia ini mengalami beberapa berkali-kali rasa berkali-kali sakit, tapi ada yang sakit itu sampai menghantarnya kepada kematian, namanya marad mautihi. Pada masa beliau sakit, tapi yang pas sakit terakhir itu yang mengantarkan beliau kepada kematiannya. Berkata kepada siapa? Kepada Sayyidah Fatimah, kepada anak beliau. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Fattaqillaha, bertakwalah kamu wahai Fatimah kepada Allah, dan bersabarlah. Dan sebaik-baik pendahulu bagi kamu ini saya. Saya duluan ya, pergi duluan. Maka sebaik-baik pendahulu bagi kamu ini saya. Maka ucapan ini sudah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak dahulu. Maka dalam lisan syar', secara timbangan syar'i, kalimat ini bukanlah kalimat yang muhdats. Kata ini bukan kalimat yang baru, kata ini bukan kata yang baru, karena sudah pernah diucapkan oleh siapa? Rasulullah, bahkan oleh Rasulullah subhanahu wa ta'ala yang membawa syariat ini. Jadi bukan kata yang baru, bukan sebutan baru, bukan istilah baru, bukan penamaan baru. Wa yakthuru istimalul ulama'i al-kalimata li kalimatis salaf. Lalu setelah itu juga para ulama banyak menggunakan kalimat ini. Bukan baru, bukan kalimat yang asing, bukan kata yang import dari luar, itu bahkan sudah dipakai oleh para ulama. Wa hadza aktsaru min an yu'adza wa yuhsa. Kalau pemakaian ulama ini lebih banyak untuk dihitung dan lebih banyak untuk dibatasi. Sangat banyak sekali, enggak mampu kita membatasinya. Pemakaian ulama terhadap kalimat salaf ini banyak. Kalau kata orang Surabaya, wa hasbuna mitsalan wahidan, cukup bagi kita saja satu perumpamaan, satu contoh yang sudah hampir diucapkan oleh seluruh orang yang menisbahkan diri kepada salaf, yaitu wa huwa ma yahtajuna bihi fi muharabatil bidah, yaitu apa yang mereka pakai sebagai senjata untuk memerangi ahlul bidah, memerangi bidah, yaitu yang sering mereka dengung-dengungkan. Ini namanya senandung salaf. Wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf, wa kullu syarrin fi ittida'i man khalaf. Ini apa? Kata Syekh Albani, senandungnya para salaf di dalam memerangi bidah. Wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf, fi ittiba'i man salaf, wa kullu syarrin fi ittida'i man khalaf. Dihafal. 1, 2, 3 cepat dihafal. Wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf, wa kullu syarrin fi ittida'i man khalaf. Gampang. Wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf, wa kullu syarrin fi ittida'i man khalaf. Sebaik-baik dan setiap kebaikan ini ada pada mengikuti salaf, dan setiap keburukan ini ada pada bikinannya orang-orang belakangan yang baru. Ayo store Zakaria. Ini senandungnya para salaf loh. Kamu gak bisa biye. Ayo. Wa kullu khairin fi tiba iman salaf, wa kullu syarrin fib. Nah yang kedua itu fib tidai, ibtidai. Kalau yang pertama tadi ittibai, fib tidai iman man khalaf. Ayo ulangi. Wa kullu khairin fi ittiba'i salaf, wa kullu syarrin fi ittida'i man khalaf. Ayo ulangi. Wis bek Al-Qur'an mau masuk. Urung bek. Si akeh iku memorine iku. Saya enggak perlu dibuai. Aras. Ayo, Mam. Wa kullu khairin aja masih aku. Ini awan star aja masih aku. Wa kullu khairin fittibai man salaf. Wa kullu syarrin fittidai man kholaf. Dihafal. Ini sebagai senandungnya para salaf, para ulama dalam menghabisi bidah, yaitu seperti itu. Apa yang mereka dengung-dengungkan oleh para salafun as-saleh, mereka membuat suatu penegasan setiap kebaikan itu hanya di dalam mengikuti salaf. Ini kaidah. Apa saja yang baik ini pasti sudah dicontohkan. Gak mungkin kita dengan membuat baru kemudian baik, gak mungkin. Setiap kebaikan sudah ada pernah yang mendahuluinya. Justru kalau baru, kalau model baru, inovasi baru, buat-buatan belakangan ini membawa petaka. Apa saja yang baik itu pasti dalam mengikut salaf, dan setiap keburukan dalam inovasinya orang-orang belakangan. Jadi ini adalah penegasan dari Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah bahwasanya itu loh enggak apa-apa, itu sudah dipakai oleh Rasulullah, dipakai oleh para ulama, bahkan sudah menjadi senandung mereka. Ditulis anak-anak ya, wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Jadi ini adalah sudah masyhur, sudah dipakai, sudah perkara yang bahkan menjadi turun temurun oleh para salafun as-saleh. Walakin hunaka min mudda'il ilm man yungkiru hadhihi nisbah. Padu yang sudah disebutkan bahwasanya tadi sudah merakyat di kalangan para salaf tadi, ada saja dari sebagian orang yang mereka itu mengaku memiliki ilmu, menisbahkan diri kepada ilmu, tapi mengingkari nisbah ini. Wah, ojo ngomong salafi. Iku salah, iku kelompok, iku ojo ngomong ngono, ojo ngomong aku iki sunni, padha wae iku ya kelompok. Ada sebagian orang yang mengatakan seperti itu dalam keadaan dia bukan orang bodoh, nek wong bodoh ya jarno. Tapi ini loh orang pinter, orang yang berbau ilmu, yang pernah makan bangku sekolah. Tapi dia mengingkari penisbahan ini. Zaiman an la aslalaha. Dia mengira bahwasanya nisbah, mengatakan diri salafi, ini enggak ada asalnya, enggak ada salafnya. Fayaqulu, lalu ia berceloteh, la yajuzu lil muslimi an yaqula ana salafi. Maka ia pun dengan entengnya ngomong enggak boleh seorang muslim itu mengucapkan saya salafi. Perhatikan, wa ka'annahu yaqulu la yajuzu an yaqula al muslimu ana muttabi'un lis salafis saleh. Seakan-akan dia ngomong seperti tadi, melarang seperti itu, berarti juga melarang seorang muslim untuk mengatakan saya mengikuti salaf saleh. Fi ma kanu alaihi min aqidatin wa ibadatin wa suluk, dalam hal apa yang mereka tempuh dari akidah atau ibadah atau tata cara dalam suluk. Jadi orang yang ngomong enggak boleh mengaku salafi sama juga dengan enggak boleh mengikuti Rasulullah. Ego. Yang mengatakan enggak boleh ngomong saya salafi seperti orang yang mengatakan enggak boleh mengatakan saya mengikuti Rasulullah. Ini enggak boleh sama. Qala la syakka anna mithla hadzal inkari law kana ya'nihi. Tanpa diragukan lagi, pengingkaran dia model seperti ini, dia mengingkari orang yang mengatakan saya salafi tadi, seandainya itu ia benar-benar, yalzamu minhu tabarru'u minal islamis sahihlu. Maka mengharuskan juga ia berlepas diri dari Islam yang benar. Kalau orang mengatakan salafi dilarang, berarti mengatakan muslim pun dilarang. Yang dipakai oleh para salafun as-salih, wa ala ra'sihim an-nabi, dari nomor satu dari mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama yushirul hadis al-mutawatir alladhi fi sahihaini wa ghairihima anhu, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang mutawatir di dalam sahihain dan juga yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Rasulullah mengatakan sebaik-baik manusia adalah orang yang berada pada generasiku, lalu setelah mereka, lalu kemudian setelah mereka. Kalau mengikuti orang-orang pada generasi emas, generasi terbaik ini saja enggak boleh, menisbahkan kepada mereka enggak boleh, berarti juga sama dengan mengingkari untuk mengikuti Islam dan mengikuti akidah yang benar, akidah para salaf, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Baik, insyaallah juga sampai sini saja dulu. Intinya nisbah. Intinya tadi apa? Ayo diintikan. Apa Pak Dodi intinya? Penisbahan kepada salafi ini adalah boleh dan bukan sebagaimana penisbahan kepada kelompok-kelompok yang lain, karena banyak sekali perbedaannya. Karena banyak sekali perbedaannya. Yaitu apa yang sudah kita lalui tadi, semoga apa yang disampaikan di sini bisa membawa faedah kepada kita dan membuat kita itu faham. Jadi dakwah kita adalah insyaallah untuk memahamkan manusia, membersihkan pemikiran mereka, membersihkan hati mereka, membersihkan keyakinan mereka. Inilah dakwah kita. Jadi dakwah kita ini agar manusia itu faham, supaya apa-apa itu dilandasi dengan ilmu, bukan hanya sekedar seruan dan ajakan, bukan, tapi pemahaman, memahamkan manusia, membersihkan pemikiran dan keyakinan mereka dari kotoran-kotoran dan noda-noda syirik, noda-noda bid'ah, noda-noda ma'asi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.